sebulan puasa di bulan Ramadan, menahan nafsu lapar dahaga, menjalankan perintah agama. Berkumandang suara takbir, agungkan ilahi, marilah kita syukuri hari fitri kembali suci. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilham. Lebaran, lebaran tiba-tiba, marilah kita rayakan. Zakatkan hartamu agar puasa kita sempurna. Agar puasa kita sempurna.